dalam dunia yang tak tentu arah. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dusta selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu. Tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya. Tempat memohon, dosa